Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran surah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih pada pasal qital ahli riddah, pertempuran melawan orang-orang yang murtad. Pada awal pembahasan, penulis rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan tentang pembagian bangsa Arab dalam bab ini. Sebab mereka murtad dari Islam berbeda-beda. Namun mereka semuanya sama pada satu hal, yaitu mereka melanggar salah satu dari prinsip-prinsip Islam yang apabila pelakunya melanggarnya, maka dia dikeluarkan dari garis keislaman. Dan juga penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dari sebab-sebab tersebut, ada satu sebab yang masih diperbincangkan oleh para sahabat, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Menentang untuk membayar zakat kepada sahabat Abu Bakar dengan berbagai macam alasan. Sahabat Abu Bakar memerangi mereka tanpa ragu dan menjelaskan kepada para sahabat tentang hakikat urusannya, yang kemudian alhamdulillah para sahabat sepakat untuk memerangi mereka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Famin ahammi ma 'ala al-muslim al-yawm." تأمل هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة. Termasuk dari perkara yang sangat penting bagi seorang muslim zaman sekarang untuk mengetahuinya adalah memperhatikan kisah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah tersebut sebagai hujjah untuk hamba-hambanya sampai hari kiamat. Faman ta'ammala hadza ta'ammulan jayyidan khususan idza 'arafa anna Allah syahraha 'ala al-sinatil 'amah. Maka barang siapa yang memahaminya dengan pemahaman yang tepat, terkhusus apabila dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memasyhurkan kisah ini di tengah-tengah masyarakat umum. Ini kisah tentang qitalu ahli riddah secara umum dan qitalu mani'iz zakat, memerangi orang-orang yang menentang zakat secara khusus, itu kisah yang masyhur di kalangan orang awam. Orang-orang tahu bagaimanakah sejarah ini, maka menunjukkan bahwasanya pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini perlu untuk diketahui bagi masing-masing hamba. Terkait dengan masalah prinsip-prinsip Islam, menunjukkan bahwasanya Islam itu gak cuma pengakuan, gak cuma omongan, gak cuma lisan. Islam itu butuh bukti, Islam itu butuh amalan, Islam itu butuh konsekuensi. Ketika orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, itu artinya dia siap, rela, pasrah, tunduk untuk melakukan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Apabila ada di antara mereka, meskipun sudah mengucapkannya, tetapi terdapat padanya pembatal-pembatal daripada syahadat tersebut, maka dihukumi keislamannya gugur dan layak untuk diperangi. Wa jama'al ulama'u 'ala taswibi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi dzalik. Para ulama sepakat untuk membela sahabat Abu Bakar dalam bab ini. Wa ja'alu min akbari fadailihi wa 'ilmihi annahu lam yatawaqqaf fi qitalihim. Dan para ulama menjadikan peristiwa ini termasuk keutamaan sahabat Abu Bakar yang paling utama, dan menunjukkan dalamnya keilmuan beliau, bahwasanya beliau tidak ragu untuk memerangi mereka. Bal qatalahum min awwali wahlah, bahkan sahabat Abu Bakar langsung memerangi mereka dari awal peristiwa terjadi. Wa arafu ghazarata fahmihi fi istidlalihi alaihim bidalil alladhi ashkala alaihim faradda alaihim bidalilihim bi'ainih ma'a anna al-mas'alata muwaddahatun fil Qur'ani was-sunnah. Dan mereka, para ulama dan para sahabat secara khusus, memahami bagaimanakah kekuatan pemahaman sahabat Abu Bakar, di mana beliau berdalil untuk memahamkan para sahabat dengan dalil yang para sahabat sendiri masih ragu untuk mengamalkannya pada penentang zakat. Sahabat Abu Bakar membantah mereka dengan dalil yang mereka pakai sendiri. Dalam keadaan masalah itu sesungguhnya telah dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, jadi pada masa itu, pada masa-masa kegoncangan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak dari kalangan bangsa Arab yang keluar dari agamanya dengan berbagai macam sebab dan berbagai macam faktor. Sahabat Abu Bakar adalah figur yang sangat kuat, figur yang sangat cerdas, figur yang sangat tangguh untuk menghadapi peristiwa besar itu. Bahkan dikala para sahabat rata-rata merasa ragu untuk memerangi orang-orang ini, sahabat Abu Bakar lah yang ada di front terdepan untuk memahamkan mereka, mengajak mereka sekaligus memahamkan bagaimanakah dalil yang tepat yang sesungguhnya. Mereka beralasan, para sahabat sebagian dari mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in, beralasan tidak mau atau ragu untuk memerangi karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat Abu Bakar memahamkan mereka terhadap dalil yang mereka pakai, bahwasanya Rasul memang menjaga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bagi mereka yang juga menjaga kalimat itu. Tetapi bagi mereka yang hanya mengucapkannya, tidak menjaganya dengan amalan, maka la karamah, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Wa ammal Qur'anu faqauluhu ta'ala, dalil di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang prinsip ini, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, fa idan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Apabila bulan-bulan haram itu telah lewat, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Wakhuduhum, tangkap mereka. Wahsuruhum, blokir semua akses mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan cegat mereka pada semua jalan-jalan mereka. Baik, ayat ini termasuk di antara ayat mutasyabihat yang disalahfahami oleh orang-orang Khawarij di masa ini dan di masa lampau. Dengan dalil ayat ini, mereka menghalalkan darah semua orang-orang kafir dan mereka membunuh orang-orang kafir dengan dalil ini. Ya faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuh mereka dimanapun kalian mendapatinya. Mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar, orang musyrikin, maka layak untuk dibunuh. Akhirnya terjadilah teror di mana-mana. Yang menjadi korban bukan hanya kaum musyrikin, bahkan kaum muslimin pun termasuk di antara korban kesalahpahaman mereka, waliyadu billah. Ini ayat jangan dipahami mutlak. Berarti ini perintahnya mutlak ini. Pokoknya ketemu orang musyrik bantai saja, salah paham. Ya. Ingat, ayat ini menjelaskan tentang apa? Prinsip qital ahli riddah. Prinsip bahwasanya Islam itu butuh pembuktian. Prinsip bahwasanya Islam itu memperhatikan yang namanya amalan. Ya, cuf, lihat di awal Allah Ta'ala mengecam orang-orang musyrikin. Mereka mendapatkan ancaman dan kehidupan mereka ditekan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak diberi kebebasan. Memang Islam menjaga kehormatan mereka selama mereka bukan orang-orang kafir harbiyun. Kalau mereka orang-orang kafir harbiyun yang menyerang Islam, membenci Islam dengan terang-terangan, kemudian membuat keributan untuk mengacaukan suasana, maka Islam tidak segan untuk menghabisi mereka, menghancurkan mereka, dan berlakulah ayat ini. Ya, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ini berlaku untuk mereka semua yang membenci Islam dengan terang-terangan. Adapun yang mereka di bawah wewenang Islam, mengikuti perjanjian kaum muslimin, mengikuti jaminannya, maka dilindungi, tetapi memiliki aturan-aturan yang sangat ketat agar mereka tidak berulah. Ya, lihat setelahnya. Allah mengatakan, fa in tabu, kalau mereka taubat, masuk Islam, wa aqamu shalah, mau menegakkan salat, wa atuz zakah, dan mau bayar zakat, fa khallu sabilahum, lepaskan mereka. Menunjukkan apa? Allah tidak cukup pada firman-Nya fa in tabu, ai fa in syahidu syahadatul haq. Tidak cukup pada mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan ini. Bukan cuma ini saja. Kalau mereka mengucapkannya, tanda mereka terlepas dari kekufurannya. Bukan hanya itu. Ada kelanjutannya. Allah mengatakan, wa aqamus salat, wa atuz zakat. Itu semuanya pakai wawu atof. Menunjukkan taswiyah fil hukum. Menunjukkan iqamatus salat, wa ita'iz zakat, wa jami'i ahkam syari'ah, mustawiyatun bisyahadah. Yang namanya sholat, zakat, dan semua hukum syariat itu sama levelnya dengan syahadat. Kalau kamu syahadat, itu artinya kamu siap untuk menerapkan semua konsekuensi daripada Islam. Kalau semuanya dipenuhi, baru Allah mengatakan apa? Khallu sabilahum. Lepaskan jalan mereka. Baik. Wa fi sahihain. Disebutkan dalam hadis sahihain, Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu wa nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintah untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukannya, telah terjaga dariku untuk mereka darah-darahnya, harta-hartanya, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan batin mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat jelas, ayat yang sangat jelas. Hadis dan ayat ini dipakai oleh para sahabat. Terkhusus hadis ini, umat Nuqatil Nas hatta yashhadu ila akhirih, dipakai oleh para sahabat untuk memahami bahwasanya orang-orang yang tidak mau berzakat tidak bisa diperangi karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat Abu Bakar memakai dalil yang sama untuk memahamkan para sahabat bahwasanya mereka layak untuk diperangi. Karena Rasul tidak hanya mengatakan sampai mereka bersyahadat, tidak, tapi sampai mereka bersyahadat, sampai mereka mau sholat, sampai mereka mau bayar zakat, baru setelah itu darahnya, kehormatannya, hartanya terjaga, tidak diutak-atik. Fa hisabuhum 'ala Allah, batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Entah dia mengucapkannya, dia sholat, dia zakat hanya formalitas topeng saja agar selamat dari hukum Islam, tidak dibunuh karena murtad atau semisalnya, itu urusan dia. Yang penting sudah terlihat dohirnya, dia mengucapkannya, dohirnya dia sholat bersama dengan kaum muslimin yang lain, dohirnya dia membayar zakat dengan kaum muslimin yang lain, dohirnya dia mengamalkan amalan-amalan Islam, halas dihukumi dia muslim. Fahisabuhum ala Allah, perhitungan amal dia Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Fahada kitabullahis sharih lil 'amil balid. Ini adalah penjelasan dari Al-Qur'an yang sangat jelas bagi orang awam yang bodoh sekalipun. Wa hadza kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ijma'ul ulama alladziina dzakartu lak, dan inilah kesepakatan para ulama yang sudah saya singgung di atas, ya. Kesepakatan para ulama yang beliau singgung tadi ketika beliau mengatakan wa ijma'ul ulama 'ala tashwibi Abi Bakr wa ja'alu ila akhirih, ini maksudnya. Pakai ayat ini dan hadis ini. Walladzi yu'arrifuka hadza jayyida, dan yang lebih memahamkan kamu dengan pemahaman yang tepat, huwa ma'rifatu diddihi, mengenal kebalikan dari fakta di atas. Wa huwa annal ulama fi zamanina yaqulun, para ulama di masa kita sekarang mereka mengatakan, man qala la ilaha illallah فهو المسلم حرام المال والدم لا يكفر ولا يقاتل حتى أنهم يصرحون بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث. Mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah seorang muslim tulen, muslim sejati, haram hartanya, haram darahnya, tidak dikafirkan, tidak boleh diperangi. Sampai mereka dengan tegas mengatakan hal ini tentang orang-orang pedalaman yang mereka dengan jelas mengingkari kebangkitan. Wa yunkiruna syara'i', mengingkari syariat-syariat yang ada. Wa yaz'umuna anna syar'ahumul batil huwa haqqullah, dan mereka menganggap syariat mereka yang batil itulah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka menganggap batil kebatilan kesyirikan yang selama ini mereka praktekkan itulah hak Allah. Itulah perintah Allah, itulah tauhid. Walau talaba min ahadun minhum khasmahu ayu khasimahu inda syar'illah la'adduhu min angkaril munkarat. Seandainya salah satu dari mereka mengajak debat terkait dengan syariat Allah yang sesungguhnya, mereka akan menganggap orang yang membawa syariat sesungguhnya sebagai kemungkaran yang nyata. Dan ini kebalik. Dan ini sekarang penulis hendak memahamkan kepada kita. Suf, dulu zamannya para sahabat, ketika terjadi ayamu aridah di sana, ketika banyak orang-orang yang goncang, keluar dari agama, keluar dari Islam, menentang sahabat Abu Bakar, dalam banyak hal, terkhusus tentang masalah zakat, sahabat Abu Bakar tidak ragu untuk memerangi mereka dan tidak memandang syahadat mereka. Kenapa? Karena mereka lah yang telah membatalkan syahadat itu sendiri. Meskipun mereka mengucapkannya 1,000,000 kali, tetapi ketika mereka tidak mau menegakkan sholat, menentang sholat, tidak mau membayar zakat, menentang zakat, Abu Bakar tidak ragu untuk menghabisi mereka semuanya sampai mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuf zaman, itu masa itu. Sekarang coba bandingkan dengan masa sekarang. Ma'rifatu diddih, lihat kebalikannya. Kebalikan fakta di masa sahabat Abu Bakar dengan masa sekarang. Orang sekarang, para ulamanya gak tanggung-tanggung. Bukan orang balidnya, bukan orang aminya, bukan orang mukallidnya. Ulama, orang yang dianggap tokoh, orang yang dianggap pinter, dianggap da'i, dianggap orang wah di kalangan masyarakat. Justru mereka lah yang membawa racun-racun yang dulu difahami oleh para penentang-penentang sahabat waktu itu. Orang zaman sekarang dengan gampang dan entengnya mengatakan yang sudah bersyahadat muslim sejati. Ya. Ibaratnya kayak ucapannya orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dambun kama la yadurru ma'al kufri imanun. Katanya orang Murji'ah, orang nek wis muslim tidak akan berpengaruh padanya dosa apapun. Mau apa monggo, sepenting kowe syahadat. Iya. Bahkan hulatuhum mengatakan fakasir minal khataya mastata'ta fa innal khuduma ala karim. Mereka mengatakan kalau kamu mau maksiat jangan tanggung-tanggung, get no gaspol remblong ya, kabeh sikat. Kenapa? Kamu akan bertemu dengan Allah Zat yang Maha Mulia. Diampuni dosamu, jangan khawatir. Ini orang tak paham ini. Emang surga itu kreditan bapakmu apa piye? Ha, Allahul musta'an. Prinsip mereka seperti ini. Dan ternyata prinsip itu diasung oleh orang-orang yang dianggap tokoh di masa sekarang. Maka la ilaha illallah, yang sudah mengatakan la ilaha illallah, mutlak khalas, haramul mal, wa haramul dam. Dijaga darahnya, dijaga hartanya. Bahkan prinsip ini mereka terapkan untuk ashabul badawi, orang-orang pedalaman, primitif, yang tidak ngerti, yang mereka memiliki ritual kesyirikan yang jelas, mengingkari kebangkitan, mengingkari syariat dengan jelasnya, bahkan menganggap kesyirikan itu adalah tauhid. Semata-mata modal mereka mengatakan la ilaha illallah, langsung dihukumi muslim sejati. Muslim sejati. Ini hayhat wa hayhat. Ini sangat jauh dengan masanya sahabat Abu Bakar. Kebalik. Ya, itu perbandingannya kayak langit ketujuh sama sumur bor paling dalam. Ya, ini jauh banget perbandingannya. Bahkan katanya beliau, "Lau talaba ahadun minhum khasma ayu khasimahu inda syar'illah la'adduhu min angkaril munkarat." Saking parahnya. Seandainya mereka berdebat dengan seseorang yang paham syariat Allah, orang ini bakal mengatakan syariat Allah ini mungkar. Kenapa? Kebatilan sudah di kepalanya, kebatilan sudah jadi adatnya, kebatilan sudah menjadi ritual utamanya. Hanya bermodal apa? La ilaha illallah. Selesai. Bal min haitsul jumlah, innahum yaqtiruna bil Qur'an min awwal ila akhirih, wa yaqtiruna bi dinir rasul kullihi, ma'a iqrarihim bidzalika bi alsinatihim wa iqrarihim anna syar'ahum ahdathahu aba'uhum lahum kufran bi syar'illah. Bahkan secara umum kondisi orang-orang ini, mereka mengkufuri Al-Quran dari awal sampai akhir. Mengkufuri agama Rasul secara total. Dalam keadaan di sisi lain, mereka mengikrarkan dengan lisan. Mengucapkan la ilaha illallah, mengingkari Al-Quran. Mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menentang agama Rasul. Dan mereka pun meyakini dan mengikrarkan bahwasannya syariat yang mereka pakai itu dari nenek moyang. Gak ada sumber yang jelas. Hanya tradisi turun-temurun waris-mewaris dari atasan sampai bawah. Dulu kakek saya demikian. Dulu nenek moyang saya demikian. Ini ritual, ini adat. Gak isok ditentang. Disuguhi Al-Quran, mental. Disuguhi hadis, mental. Ini agamanya Rasul, mental. Laku isopo, saya muslim. Buktinya apa? La ilaha illallah, saya mengucapkannya, kamu mengucapkannya. Iya, saya juga. Muslim kamu? Iya, saya juga muslim. Itu mereka. Wa ulama'ul waqti ya'tarifuna bihadza kulli. Dan para ulama zaman sekarang paham akan hal itu, ngerti tentang hakikat yang seperti itu, paham. Wa yaquluna ma fihi min al-islami syarah. Bahkan mereka pun tegas mengetahui kondisi mereka itu. Gak ada norma Islam pada mereka. Wala syarah. Bahkan meskipun seberat satu helai rambut. Gak ada. Betul-betul cuma covernya tok. Gitu ya. Ibaratnya tong sampah kamu bungkus kertas kado. Yang indah kadonya. Kamu sobek kadonya. Metu iku baunya. Jelas itu sampahnya. Bangkai apa situ semua. Ini hakikatnya. Dan ulama syuf, ulama al-waqt, ulama zaman sekarang. Waktu man? Waktu syekh, waktunya beliau, syekh rahimahullah. Di masa itu sudah kayak gitu ulamanya. Apalagi zaman sekarang. Intasyati syubah, wantasyati khilaf. Syubhat tambah wukeh, tambah gak genah. Firqoh tambah aneh-aneh. Pemikiran kaum muslimin tambah carut-marut. Ya, kelas. Gak tahu lagi gimana orang zaman sekarang. Ya, bahkan mungkin meskipun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting ingat Allah. Kamu tahu siapa Rabbmu? Ya, tahu. Man Rabbuk Allah. Kelas, muslim sejati. Ya. Kok gak sholat? Iling Allah. Yang penting kan iling. Kui sholat untuk apa? Saya sholat gak ingat Allah. Saya sudah ingat Allah. Gak usah sholat. Ini. Parahnya sampai tingkat seperti ini. Wahadal qawlu talaqadhu al-'ammatu 'an ulama'ihim. Dan ucapan seperti ini diterima sama orang-orang awam dari ulama-ulama mereka. Wa ankaru bihi ma bayyanahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah mereka membantah keterangan Allah dan Rasulnya. Mereka lebih memilih ara'ur rijal alladzina dhannuhu 'alima. Mereka lebih memilih ucapan pendapat manusia yang mereka alimkan daripada firman Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kata Pak Yai gini kok. Kata Pak Yai, pokoknya wis prinsip orang-orang mukallid kayak gini pokoknya sudah. Sempenting Pak Yai ngomong gini, mengucapkan ini, khalas. Kalah itu kalamullah. Kalah itu kalamur Rasul. Dikasih dalil, ojo ngomong dalil. Aku gak ngerti dalil, maca Quran ae gak ngerti kok. Pokoknya Pak Yai bilang gini, masa kamu gak percaya sama Pak Yai? Kamu gak percaya? Walat kamu, gak berkah kamu, hati-hati kamu. Diancem macam-macam, gak karu-karuan. Akhirnya orang takut. Lebih memilih ucapan ulama-ulama mereka yang jelas-jelas gak genahnya. Bal kafaru man saddaqallah wa rasulahu fi hadhihi al-mas'alah wa qalu man kafara muslima faqad kafara. Bahkan mereka dengan tegas mengkafirkan siapa saja yang membenarkan syariat Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka dia kafir. Hati-hati. Itu orang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iku muslim. Kamu ngapain ngotak-ngatik keislaman dia? Itu muslim. Man kafara musliman faqad kafar. Orang yang mengkafirkan orang muslim maka dia kafir. Pak Yai, muslim itu kondi Pak Yai. Muslim dari mana? Iya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Mana buktinya? Sekarang coba ada orang pakai baju polisi tapi kerjaannya di penjara. Ditangkap sama polisi ugal-ugalan. Iku polisi apa ora? Ya bukan. Terus bajunya hanya sekedar cover. Lah ini sama. Hanya ucapannya di lisan, tidak lepas saya tenggorokannya. Hanya mengucapkan la ilaha illallah sebagai covernya saja. Amalannya mana? Menentang al-ba'ats, menentang syariat, lebih mendahulukan kalamul rijal min kalamillah wa kalamur rasul. Kamu katakan dia muslim. Ini faktanya. Bahkan zaman sekarang lebih parah lagi. Orang-orang yang jelas kafirnya punya adat yang diikuti sama kaum muslimin secara umum. Mereka mengatakan gak popo. Sekedar ada. Kan sekedar mengucapkan ini saja gak masalah. Ya subhanallah. Iki ulama liyo. Yang ngomong ini apa? Ini ulama liyo. Bukan sembarangan. Pak Yai. Habib. Lebih tinggi lagi. Wal muslimu indahum alladhi laysa ma'ahu minal islam syarah illa annahu yaqulu bilisanih la ilaha illallah wa huwa ab'adun nasi an fahmiha wa tahqiq matlubiha ilman wa aqidatan wa amala. Bahkan muslim menurut mereka itu adalah orang yang betul-betul kosong dari norma-norma Islam meskipun satu helai bulu, kecuali hanya mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah dalam keadaan dia orang yang paling jauh dari memahami la ilaha illallah, kemudian mempraktekkan konsekuensinya secara ilmu, prinsip, dan amal. Bahkan orang yang dianggap tokoh ketika ditanya apa maknanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar, yang beda cuma huruf kecil dan besar. Orang sekarang kalau kamu tanya la ilaha illallah itu apa maknanya Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya pantas kamu mengucapkannya di samping kuburan. Ya toh? Minta ya syekhullah la ilaha illallah. Ya syekhullah la ilaha illallah. Haula wala quwata illa billah. Kamu lagi ngaduk minyak sama air. Kamu lagi apa? Memadamkan api dengan bensin. Gak ketemu. Ya, gak ketemu. Orang musyrikin zaman dulu. Musyrikin ini sekali berabu jahil, sekali berabu lahab, yang terkutuk, terlaknat, sampai dikatakan Fir'aun hadhil ummah, gak main-main. Suruh ngomong la ilaha illallah, ngamuk. Apa la ilaha illallah itu? Gak mau. Kenapa? Ngerti konsekuensinya. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syi'un ujab. Apakah dengan kita mengucapkan ini, kemudian menjadikan semua Tuhan cuma satu? Mengherankan, ya, sesuatu yang tidak mungkin. Iki pemahamannya Abu Jahal, pemahamannya Abu Lahab, azka min haula, lebih cerdas. So, ingat Abu Jahlin, so, dijuluki bapaknya kebodohan, cerdas memaknakan la ilaha illallah. Wa hadza alim, orang alim, kiai, tokoh, dai, ustaz, ditokohkan sama masyarakat ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak ngerti. Faman Abu Jahlin. Ya, terus Abu Jahal di sini yang mana? Kejahilan di sini yang mana? Hah? Paham ya? Barakallahu fiik. Orang zaman dulu anti. Oleh karena itulah Rasul perang melawan mereka. Mati-matian Rasul minta Abu Thalib, Syekh Abu Thalib diminta ngomong la ilaha illallah, tidak terucap dari lisannya, terkunci lisannya, tidak mau ngomong. Tahu konsekuensinya. Para sahabat mati-matian mengorbankan semuanya untuk menjaga satu kalimat ini. Membedakan antara para sahabat dengan orang-orang kafir ketika itu. Faqad shadaqa rahimahullah. Beda jauh dulu dengan sekarang. Orang sekarang orang muslimnya ojo ado-ado sama orang-orang kafirnya. Bahkan faya subhanallah. Orang sekarang wong kafir ngomong beberapa lafaz zikir sudah disanjung-sanjung selangit. Nah. Wah, ini orang bagus ini, baik ini menunjung tinggi yang namanya norma apa toleransi. Ya. Ini orang apa namanya mata sipit hidung pesek, ya. Tapi dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa mengucapkannya. Ini orang baik mengagungkan syiar kita. Ojo balul Pak Yai. Ya ini orang yang memperjuangkan la ilaha illallah, mendakwahkannya, menyampaikan norma-normanya. Sesat ini, radikal ini. Kamu jangan ikut dia, kamu ikut dia. Mati kabeh keluargamu, dibom kabeh, kafir kabeh, bid'ah kabeh, haram kabeh. Hati-hati kamu, jangan ikut sama mereka. La ilaha illallah Pak Yai, kamu belajarnya di mana Pak Yai? Kita apa-apa yang kamu pelajari, primbon apa Pak Yai? Kamu mempelajari Islam itu dari mana? Kalau Qur'annya, mana Qur'anmu sama kan? Terus pemahamanmu kemana? Mana hadismu sama kan? Terus kamu pahami dengan apa? Pak ya subhanallah, bahaya. Kalau yang ngomong tukang becak, gak ada yang percaya. Kalau yang ngomong itu bakul sayur, ya pemulung, mungkin gak ada yang percaya. Yang ngomong kamu, yang punya kedudukan, dianggap sama masyarakat, ucapanmu itu maksum di kalangan mereka. A'la min kitabillah, wa'ala min kalamin rasul s.a.w. fantabih min kalamin. Kamu itu ditokohkan, diagungkan. Sosokmu itu betul-betul dihormati. Ngalah-ngalahi Quran, ngalah-ngalahi sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ucapanmu itu. Orang ngomong la ilaha illallah, oi sholat muslim, kamu jangan khawatir. Ya, sesama muslim kita harus toleran. Ya, iki muslim gak guna-guna gini maksiat satu, A sampai Z pasti lakukan kabeh. Keluar masuk gereja wis biasa, salaman sama orang kufar biasa. Kok ternyata muslim dikatakan inilah orang yang bertoleransi dalam agama yang sangat tinggi, menjunjung yang namanya toleransi. Agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Ini gambaran Islam yang sesungguhnya. Ilahi viral di mana-mana, banyak orang yang suka dan dipuji. La haula wala quwata illa billah. Kalau ente cuma berlafadzkan la ilaha illallah kemudian bebas melakukan itu, terus apa fungsinya kamu mengucapkannya? Apa fungsinya kamu menyumbangkan uangmu untuk masjid, kemudian kamu megahkan, kamu tinggikan bangunannya, ngalang-ngalih hotel bintang 5. Kamu apakan itu Baitullah? Al-Quranul Karim yang kamu tanamkan kepada anak-anak kaum muslimin secara lisan mereka, fasih dalam mengucapkan, sampai kamu lombakan internasional. Untuk apa itu Al-Quran? Hanya menghiasi bibirmu. Hanya menghiasi suaramu. Kosong hatimu darinya. Ulama yang bertahun-tahun ngajari kalian tentang hukum-hukum syariat, kemana hukum-hukumnya itu? Kayak subhanallah, ini dibilang toleran. Ketika orang yang betul-betul menjelaskan Islam itu kayak gini, Pak. Ini Quran, ini sunnah, ini pemahaman sahabat, Pak. Islam itu seperti ini, itu tidak boleh, ini haram, ila akhiri. Oh radikal gue memang. Warik bawa kencur, wis macam-macam. Kita ini kiai, wis habaib, 10-an tahun dakwah, enggak ada dakwah kayak gini. Ini apa ini? Kamu ini jangan ngomong kayak gini. Ini memecah belah umat. Islam itu bersatu. Ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan ahli sunnah. Tidak ada persatuannya. Justru mengajak kepada perpecahan. Terbalik. Faqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi bada'a al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba wa qad shahatna al-ghurbata al-yawm. Islam datang dengan asing, kembali juga diasingkan. Mulialah orang yang asing, dan kita sudah melihat keasingan Islam di masa sekarang. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita lihat di jalan-jalan, apalagi di kota-kota besar. Kalau tidak waktunya Id setahun sekali, kita nggak bisa tahu. Ini muslim buka. Yaudah, kalau Id baru kita paham. Bulan muslim dah. Melu sholat. Atau ketika sholat lima waktu, ketika kita mampir ke masjidnya, baru kita, okay, bulan muslim dah. Ini sholat. Miris rasanya. Bingung sampean. Saudara kita itu yang mana? Muslim ini yang mana? Belas, enggak ada ucapannya, akhlaknya, semua tata krama dia ba'id anil Islam. Karena mereka gengsi ngamalkan Islam. Islam kolot. Kamu masuk ngamalkan Islam, dasteran terus kamu ke mall. Dasteran terus kamu di jalan. Tahu dasteran. Kita ini dibilang orang-orang dasteran ya, ikhwah. Pakai apa? Pakai jubah. Dibilang kayak mak-mak pakai daster ya, ikhwah. Saking anunya. Kalau kamu mengamalkan Islam sesungguhnya, oh kamu dibilang kebanjiran. Terus kamu di jalan kering kok kebanjiran. Celananya apa? Cingkrang. Oh kamu ini ikuti Islam, oh so kayak wedus ya, kayak kambing ya. Kenapa? Jenggotan. Ya kalau kamu ngamalkan Islam, haram kabeh. Haram bid'ah, ojo gai. Aca ini haram bid'ah, ojo gai. Oh pergi haram bid'ah, ojo gai. Ya pergi haram bid'ah, ojo gai. Apa lagi? Haram bid'ah, masjidnya teko lempung. Jadi, dari tanah, lihat. Ya, kenapa haram semua bid'ah? Makanan cek dulu. Haram. Bid'ah nanti. Ila akhiri. Ya subhanallah. Tambah dipermainkan. Sama siapa? Sama saudara-saudara kita sendiri yang mengaku muslim. Ya subhanallah. Ini fenomena yang sangat menyedihkan. Ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Untuk yang selanjutnya insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita jangan gengsi untuk mengamalkan Islam. Mereka saja enggak malu mencapik-capik Islam. Kita jangan gengsi mengamalkan Islam. Dengan bohirnya kita jangan gengsi. Jangan malu. Kebenaran ditindas. Kebenaran diasingkan. Orang-orang benar itu diintimidasi. Kita jangan malu untuk menampakkan kebenaran. Sangat-sangat disayangkan, ya, orang-orang yang mereka itu masuk di kancah ilmu, belajar ilmunya macam-macam bertahun-tahun, kemudian muncul dalam hatinya keinginan untuk meninggalkannya dengan alasan pengin ngikuti orang-orang sekarang modern, gengsi mau mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Faya subhanallah. Hati-hati, ya. Atau belajar tahunan, ngerti hukum, ngerti dalil, tapi yang diidolakan tokoh-tokoh enggak lena, tokoh-tokoh orang kafir, jelas kafirnya, agamanya jelas. La ilaha illallah. Amalkan Islam sebelum Islam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keislamanmu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati sampai kamu benar-benar di atas Islam. Orang yang amalkan Islam di zaman sekarang itu sudah dianggap asing, dianggap jelek. Jangan gengsi. Kalau bukan kita, generasi-generasi muda yang kemudian menyuarakan kebenaran, siapa lagi? Siapa lagi? Para masyayikh, para ulama, mereka akan kembali kepada Allah. Banyak sudah belakangan ini, banyak berita ulama kita meninggal satu persatu. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada yang meneruskan mereka itu siapa? Kalau kita yang ngerti ilmunya tidak menampakkan, tidak mengajarkan di hadapan masyarakat bagaimanakah agama yang sesungguhnya, terus siapa? Kebatilan di mana-mana. Orang yang enggak ngerti ilmu aja berani bicara. Masa kita yang punya ilmu segudang, ngerti kitab ini, kitab itu bisa baca ila akhirih, enggak bisa, enggak mau ngomong. Hah? Enggak mau jelaskan, enggak mau menampakkan dengan akhlak kita, dengan penampilan kita. Ya subhanallah. Sama dengan mereka haula yang mengatakan la ilaha illallah tapi dilanggar, terus ngapain ngomong la ilaha illallah? Perbandingannya kita belajar tahunan, berjuang untuk belajar tapi enggak mau mengamalkan ilmunya, enggak mau mendakwakan, enggak mau ditampakkan di kalangan masyarakat, terus ngapain belajar? Itu artinya kamu sedang menyiapkan api untuk membakar dirimu sendiri. Itu artinya kamu sedang menggali liang lahat untuk mengkubur dirimu sendiri. Kalau kamu hanya belajar teori, tapi enggak diamalkan. Hati-hati, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim bi'ilmihi lam ya'malan mu'abdabun qabla ubadil wathan. Orang alim tapi tidak mau mengamalkan, akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala jelas kafir. La nuqimu lahum mazna, kata Allah. Tidak akan kami tegakkan timbangan. Apa yang mau ditimbang? Jelek semua. Nah, sementara ini dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Wadhalika masyadun azim. Dan itu akan terjadi. Bekalilah diri kita untuk menyongsong hari itu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil sama Allah. Kita sudah berada di jalan kebenaran. Alhamdulillah. Syukurilah. Kita bisa beribadah dengan baik. Alhamdulillah. Syukurilah. Kita hidup di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Bisa mengamalkan sunnah. Alhamdulillah, syukurlah. Tama sangat banyak saudara-saudari kita yang di luar sana. Baik lisanul hal, lisanul maqal. Mereka mengakui. stres mereka menghadapi bagaimanakah kehidupan. Bagaimanakah mereka mempertahankan agama mereka. Susah payah. Saudara-saudara kita yang belum diizinkan untuk belajar. Tapi mereka ingin mencari kebenaran. Faya subhanallah. Perjuangannya besar. Ilmu yang mungkin antum catat. Sekedar antum catat. Antum simpan di buku. Antum telantarkan buku tadi. Itu dicari sama orang yang ada di luar sana. Mati-matian mereka melobi tempat. Datangkan ustadz. Mati-matian. Untuk satu faedah yang antum tulis dengan cuma-cuma. Usyukuru ni'matullah. Syukuri ya wa hamdulillah ala al-iman. Alhamdulillah ala al-iman. Taib. Apa Ustaz, apa yang dimaksud dengan perintah untuk mempersempit jalannya ahli kitab tatkala bertemu dengan mereka? Secara zahir, yakni enggak jangan diberi mereka keluasan jalan. Jalan itu untuk kaum muslim. Mereka kalau mau jalan dulukan untuk orang-orang Islam. Ingat, jangan salah paham. Ini untuk mereka para kufar harbiyun, orang-orang yang menentang Islam dengan tegas, jangan dikasih jalan. Dan tentunya kalau kita melihat kafir harbi di tengah-tengah kita, ya juga lihat maslahat dan mafsadahnya, ya. Lihat bagaimanakah peraturan yang ada di negara kita. Jangan asal caplok, wey. Ya, kan ini ayatnya jelas ini. Pokoknya kita dibantai juga sekalian. Ya, tenang, tenang. Ya, ayat jelas. Tapi jangan sampai antum salah dalam memahaminya. Dan jangan sampai salah dalam mempraktekannya. Yang bahaya itu bukan orang kafirnya. Saya jamin. Alhamdulillah satu sisi, kaum muslimin, ya, kalau ada norma Islam kemudian dilanggar, ya, Allah dicela, Rasul dicela, saya jamin berani mereka perang. Saya tidak ragu itu, berani mereka perang. Tapi yang membuat kita itu miris, ketika agama Allah itu dikikis dari mereka pelan-pelan, dicekoki model gayanya orang-orang kafir, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar. Itulah yang diinginkan. Orang kafir sama sekarang gak kayak zaman dulu. Zaman dulu pedang. Langsung. Kenapa? Secara mental, jangan ditanya. Para sahabat, kekuatan imannya. Wah, jangan ditanya. Ya, gak bisa digentarkan dengan apa namanya kekuatan militernya orang kafir zaman dulu gak gentar. Ya, dikasih gaya-gayanya orang-orang musyrikin itu gak ditoleh sama mereka. Pedang jawabannya. Fisik. Perang. Ya. Zaman sekarang, gak mungkin. Mereka sadar. Muslim banyak. Secara antusias untuk membela Islam kuat, ya, dalam norma-norma Islam secara dasar kuat mereka. Digerogoti dari mananya? Dari pola pikirnya. Hakada ulama'ul mudillin, tokoh-tokoh masyarakat yang penyesat-penyesat ini termasuk ikut andil dalam bab ini. Kemudian pemikiran-pemikiran syubhat-syubhat dicekoki kepada generasi-generasi muda kaum muslimin. Hakada itu caranya. Begitu kosong ini hatinya dari Islam, mudah untuk ditebas, ya, ibaratnya kalau pohon tidak bisa ditebang, ya, dibikin mati dulu pohonnya, dibikin kering dulu pohonnya, ya, nasi seger gede antum tebang nggak jatuh-jatuh dia, bikin dia mati, bikin dia kering, entah dipakar apanya lah, dipotong apanya sampai betul-betul dia kering, gampang untuk menumbangkannya, bahkan akan tumbang sendiri. Itulah tujuan musuh-musuh Islam zaman sekarang. Ini uang kafirnya jelas. Ke gereja, ke vihara, ilah, itu jelas. Kafir itu jelas. Sing mengerikan itu, ketika dia ngaku muslim, tapi pemikirannya enggak sama seperti pemikiran kaum muslimin. Ini yang berbahaya. Afan Ustaz, bagaimana caranya menjelaskan kepada orang-orang yang taklid kepada da'i-da'i ha'ula bahwa mereka itu sesungguhnya sesat? Nah, kalau kamu sesatkan dia, gak mungkin terima mereka. Karena mereka sudah menganggap itu benar. Caranya, jelaskan kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka. Ini yang perlu kita naikkan di hadapan masyarakat kita dan keluarga kita. Tampakkan yang benar sesungguhnya itu seperti apa. Ya. Misal ya, logikanya. Ada orang makan tangan kiri. Dan dia mengatakan, ini gak apa-apa. Paham ya? Yang ngomong ini mungkin ahli medis. Mengatakan, tidak apa-apa makan pakai tangan kiri. Orang percaya, oh, ini orang tokoh ini, orang pinter ini. Dia makan pakai tangan kiri. Benar berarti. Jangan kamu bilang, salah ini. Paham ya? Tidak akan diterima omonganmu. Malah kamu digoblok-goblokkan sama dia. Kamu ke sopo, belajar nanti kamu itu. Mana ijazahmu? Ini orang dokter, profesor, wilakhri. Oh, titelnya, 1 meter. Ya. Makan pakai tangan kiri. Benar berarti. Caranya bagaimana? Ajarkan makan pakai tangan kanan. Anak pernah dapat cerita dari salah satu asatidah. Ya. Waktu kita lagi majelas. Beliau bercerita. Dulu. Salah satu dari Menteri Indonesia. Tapi udah dulu. Tahun berapa anda gak ingat waktu itu. Yang jelas anda gak, belum lahir. Lamnya kusyai'an matkura waktu itu. Belum lahir. Itu di jamuan. Apa namanya pertemuan. Apa namanya para pemimpin-pemimpin negara. Dan para menteri. Makan. Waktu jamuan makan siang. Dia ngambil piring. Duduk di atas kursi. Sendoknya ditaruh. Cuci tangan. Makan. Pakai tangan. Di pelototi sak majelis. Ya. Dia enggak langsung bilang, sing Abdul pakai tangan. Enggak bilang gitu, langsung diamalkan. Ini ibaratnya orang yang mungkin ngerti sedikit tentang masalah itu, ya. Tapi caranya seperti itu. Itu bisa membungkam yang lainnya. Ketika dia tanya, ngapain kok jorok banget. Terus kata dia berdalilkan apa namanya kesehatan. Ya. Sendok kamu makan, bekasih sopo. Sedari lawan enggak. Sedayakan sterilnya. Ini tangan. Punya kita sendiri. Kita yang mensterilkannya. Dan kita yang punya. Dan kita yang pakai. Sopo sih ngabung tangannya di tangan kita. Tidak ada. Ini lebih sehat. Terbungkam. Itu pakai apa? Logika. Sama. Kalau kita memahamkan kebenaran. Tentang sesatnya da'i-da'i ini. Ojo disesatkan da'inya. Ajarkan kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Paham ya? Misal. Ada sebuah masjid. Masjid. Datangkan da'i ha'ula. Ceramahnya mereka campur. Dalam artian, kalau akhwat, ya sudah. Dia ceramah di depan akhwat tanpa hijab. Langsung di depan mereka. Masih ceramah gitu. Bahkan sampai nanya-nanya gitu. Orang anggap, oh benar ini kayak bagus. Pak yainya kayak gitu, Masya Allah. Antum diundang ke masjid itu. Ojo langsung, oh iki ku da'i sesatiku. Wah, digebuki kamu. Ya, jangan. Tapi kamunya tunjukkan, pahamkan kepada mereka. Ketika hendak di apa namanya taklim sama akhwat di situ mungkin langsung bilang, Afan, saya tidak mau tadarus sampai dikasih hijab. Mereka kan tanya, loh kenapa Pak Ustaz? Loh Ustaz pulang tidak kayak gitu. Gini loh. Nah, sebutkan hadisnya. Sebutkan amalan para sahabat. Sebutkan bagaimanakah pemahaman para sahabat. Mikir mereka akan mempertimbangkan. Oh gitu ya. Oh berarti iki ono dalile itu. Oh iki sing bener ini kayaknya. Rata-rata orang-orang yang mereka itu puter balik, ndak ngikuti apa sudah ndak tahu kesesatan mereka berawal dari ini. Ketika mereka ikut terus sama kajian kita kasih faedah, kita kasih apa. Mereka mulai mempertimbangkan, mulai mikir. Ustaz iki koyo artis. Nah ini di Mulbu TV, iki ustaz anti iki, difotoe gak gelem. Ya. Iki jap apa namanya ngobrol sama akhwat tanpa hijab cekikak-cekik iki kok cek asike iki kok janggal ya. Gini kok masyaallah. Ya didatangi akhwat langsung ngajar dia lari dia. Lagi kayaknya masyaallah iki jaga ya bener iki. Mulai dia memikirkan dan mempertimbangkan. Paham ya? Jadi caranya pahamkan kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Jangan kamu salahkan dia dulu, kamu salahkan dai-nya, yontek kamunya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap itu benar. Kalau dia sudah menganggap itu benar, maka pahamkan kepada dia kebenaran yang sesungguhnya. Paham ya? Orang dikasih daging ayam, dibilang sama chef-nya, sama master, apa namanya, sama kokinya sudah internasional. Mungkin bohongi dia. Daging onta. Daging onta, master? Iya. Dimakan. Kok kayak pitik yo? Kok ayam di rumah saya? Enggak, pitikmu itu pitik. Oh, boyuka. Bukan pitik, ini onta. Oh, onta. Ya, onta. Kamu jangan bilang, chefmu itu bodoh. Wah, dibodoh nupisan kamunya. Oh, bodoh. Itu master itu sudah masak di sekian negara. Itu jadi kokinya beruang kutub di kutub utara itu. Katakanlah seperti itu. Saking wahnya. Ya, caranya apa? Datangkan daging onta. Onta, monggo dimakan. Wih, daging apa yuk? Kok gak pernah makan? Iki, unta. Paham ya? Oh, iki itu onta. Nah, Itu akan jawabannya seperti itu. Paham ya? Oh ini tuh unta. Tidak bakal dia bilang, oh duduk unta ini. Nah, kamu bisa bantah. Kamu tidak ngerti unta kok bantah. Paham ya? Oh ini tuh daging unta. Oh berarti yang tak makan kemarin. Oh ini pitik. Wah aku dikibuli. Paham ya? Itu logikanya seperti itu. Ya, jangan langsung damprat. Ya paham, biasa semangat muda kan langsung damprat. Ditanya sama saudaranya, ayo ngaji di mana? Ustaz Fadl, wajuh kamu, sesat itu. Sesat, wes. Jadi ya ikhwah, ya, tinju bebas sudah. Saya enggak, bukan malah dalil, malah kolat. Pengep kabe ya antumnya. Jangan. Loh, kok antum kesana, kenapa? Itu bagus. Bagusnya apa? Nah gitu loh. Ketika antum nolaknya, diplomasi. Oh jualan muda beda sama saya. Dia tidak tahu perbedaannya. Gimana dia bisa menilai? Ya, tapi tunjukkan kepada dia bedanya seperti apa. Tunjukkan dengan praktek. Pada kalau apa Ustaz? Berarti apabila ada seorang Muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi dia tidak menunaikan zakat, apakah dia telah murtad dari Islam dan apakah boleh dibunuh? Nah, kalau kondisi dia sama seperti mani uz zakat, na'am. Siapa sih bunuh? Hukumah ya ikhwah. Hakim. Bukan kamunya. Ya. Dan menghukumi dia murtad atau tidak, ya itu harus apa? Harus dipelajari dulu. Di zaman dulu jelas. Hukumnya jelas. Islam masih murni. Kemudian orang yang menentangnya betul-betul menentang dengan jelas. Soroha. Maka hukumnya pun solid. Dan yang menghukumi siapa? Sahabat. Ulama semua, Abu Bakar ini khalifah, sahabat ulama. Jelas hukumnya, enggak ada yang kemudian bisa membantahnya. Ya, kalau zaman sekarang, antum mesti menghukumi. Ya, sik dulu, pelajari dulu. Apakah syarat murtadnya terpenuhi? Tidak ada tendensi-tendensi yang lain? Ada. Demikian. Afan Ustaz, apakah termasuk puasa juga? Maksudnya apa ini? Bismillah, Afan Ustaz, apakah termasuk puasa juga? Maksudnya? Menentang puasa? Sama. Menentang puasa? Sama. Jangankan menentang puasa. Man angkar harfan min kitabillah faqad kafara. Yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran, kafir dia. Kok malah bahas puasa? Yang menentang kewajiban puasa? Ya jelas. Ojo poso, batal posomu. Kenapa? Laisa bi muslim. Paham ya? Ini hukum umum. Ingat, yang tak sampaikan tadi hukum am ya ikhwah. Jangan dipahami takyin. Kemudian atau mikir, wah tonggoku ini gak poso kafir. Jadi. Wah ini tonggoku ini pelit. Wah main tingkat 7 ke atas, tingkat 7 ke bawah. Sampai kanan sampai kiri. Wah harta di mana-mana. Tapi gak mau zakat. Kafir ini orang. Ya jangan ngunur ya. Potong itu. Hukum takyin jangan. Hukum am. Paham? Paham. Ini sama kayak tadi. Afan Ustaz, gimana cara paling simpel tentang cara memahamkan bahwa salafi beda kayak yang di TV-TV? Ya ojo muncul nanti TV. Ya, kayak tadi sudah. Ya, kayak tadi caranya itu. Pahamkan sama keluarga kalau antum beda sama mereka dengan cara apa? Dengan cara bagaimana engkau berpemahaman, bagaimana engkau beragama, bagaimana engkau berprinsip. Itu sudah. والله تعالى أعلم الصواب ولونا نتفي سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل وبارك الله فيكم.